ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masih di pembahasan yang sebelumnya, itu dari Wadzakara al-Bukhari. Sini ya, Al-Imam al-Bukhari menyebutkan Ibnu Abi Mulaikah qala, dia mengatakan, adraktu salasina min ashabi Muhammadin kullahum yakhafun nifaqa ala nafsih. Saya menjumpai 30 sahabat Nabi, semuanya mengkhawatirkan ada kemunafikan pada diri mereka. Ada sifat munafik dari diri mereka. Jadi semua para sahabat itu enggak ada yang merasa dirinya sudah kokoh, sudah kuat manhajnya, enggak ada yang merasa demikian. Bahkan itu termasuk di antara yang membinasakan, merasa aman dari makar Allah, merasa tenang. Ya. Itu tipuan dari iblis, tipuan dari setan. Nah, barakalabik. Ini semuanya di antara sifat wali, mereka tidak merasa aman dari wali pula. Wa qala ta'ala, ini sudah dibaca? Wa ma asabakum, belum? Fadal, dibaca sini berarti. Siapa yang belum baca berarti tadi pagi? Niko, ya, fadal Niko. Bismillah. أصابكم يوما تقال جمعاني فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان. طيب perhatikan. وما أصابكم يوم التقى الجمعان, dan apa yang menimpa kalian ketika terjadi pertempuran antara dua jam'an, dua pasukan di perang Uhud. Ya. Fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Itu dengan izin Allah, kaum mukminin itu kalah atas izin Allah. Agar liya'lama al-mu'minin. Ya. Agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa liya'lama alladhina nafaqu. Ini bukannya Allah belum tahu, sudah tahu. Namun untuk lebih memberitahukan kepada mereka. No. Untuk mengetahui, agar diberitahukan kepada mereka siapa yang memiliki kemunafikan. Wakila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, maka dikatakan pada mereka, marilah kita berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka menjawab, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentu kami mengikuti kalian. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Maka pada hari itu, pada hari Uhud itu, orang-orang munafik itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Ya, mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ya, taibar kalau baik. Lanjut Niko. Waqad ja'ala. Fa'ulima annahum makhluquna mukhalliduna wa kufruhum aqwa wa ghayruhum yaqulu mukhalliduna mukhalliduna wa imanuhum aqwa. wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minuna wa al-muttaquna bihasabi imani al-'abdi wa taqwahu taqunu walayatuhu billahi ta'ala faman kana akmala itu imanan bukan khobar kana, dia tamyiz ya, akmala khobarnya, jadi domir isim dari kana itu domir. Barang siapa yang orang yang akmala imanan, begitu maksudnya. Terus faman kana akmala imanan wa taqwa kana akmala walayatan billahi Taib, ini dulu. Ya. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, faqad ja'ala ha'ula'i ilal kufur aqraba minhum lil iman. Maka dalam ayat ini Allah menjadikan atau menyebutkan mereka itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Fa'ulima, maka ini diketahuilah, annahum mukhallitun, bahwa ya, mereka ini mencampur adukan antara iman dan kekufuran. Wa kufruhum aqwa, dan ternyata kekufuran mereka itu ternyata lebih kuat. Ya dan billah. Wa ghairuhum yakunu mukhallitan wa imanuhu aqwa. Memang ada di antara mereka yang mencampur adukan kekafiran dengan keimanan, namun keimanan mereka lebih kuat. Wa idza kana auliya'ullahi hum, ya, hum al-mu'minin, kalau dia ana mu'minin khobar, ya, khobar kana, huanya itu, humnya itu domir fasl. Kalau dia antum apa? Marfu, mu'minun. Kalau dia ana mu'minin, humnya itu domir fasl. Ya, sama aja lah ya. Ya, taib, barakallahu fik. Hum al-mu'minin al-muttaqin. Ini di ta'liqat, di ta'liq wal bayan ala kitab al-Furqan Syekh Fauzan. Ya. Nah. Tabarakallahu fik. Mana tadi? Wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minin. Ya. Nah, apabila sudah diketahui bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang beriman, al-muttaqin yang bertakwa, fabihasabi imanil abdi, ya, maka sebesar keimanan seorang hamba, wa taqwahu, dan ketakwanya, takunu walayatuhu lillah, ya, maka sebesar itu pula kadar kewalian dia menjadi wali Allah. Namanya wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Allah berfirman tentang waliullah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Semakin kuat iman, semakin kuat kewalian. Ya. Pernah kita sebutkan, bacakan di sini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bahwasanya kita ini enggak lepas dari 3 kewalian. Apakah wali Allah yang sempurna? Kaum mukminun yang pengikut Nabi Rasul tanpa ada dosa besar. Allah musta'an. Yang kedua, wali setan yang sempurna, mereka adalah iblis, kaum kafirin. Yang ketiga adalah orang yang mencampur adukan iman dan kekufuran. Yaitu, yang keimanan mereka lebih kuat dan keimanan mereka itu tidak batal. Namun mereka memiliki dosa besar. Allah musta'an. Faman kana akmala imanan wa taqwa. Nah, barang siapa? Maka barang siapa yang ya lebih sempurna keimanan dan ketakwaannya, kana akmala, maka berarti dialah yang paling sempurna walayatan lillah, kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut Niko, fannasu. Jadi paham sini ya? Sini. Ah, barakallahu fik. Nah. Jadi sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kewalian tersebut. Ya, fadhal. Annasu yatafaduluna fi walayatillahi azza wa jalla bihasabi tafadulihim fil imani wa taqwa. Kadzalika yatafaduluna fi adawatillahi bihasabi tafadulihim fil hubbi wan nifaqi. Qala Allahu ila rizqihim wa matu wa hum laqiyun. Qala Allah Ta'ala: "Wa qala Allah Ta'ala: 'Innama an-nasiu yaj'alu kulli wahdin wa qala Ta'ala: 'Wa la yinna badaw ya jahum budan budan wa atahum taqwa bu qala yanu qala yana qala yana subhanahu masyakhsu alwa'ibu." Enggak ada di antum anak syakhsonya. Ya, terus? Fadiyakunu fihi qistun min walayatillahi bihasabi imani wa taqwahu. Wa fadiyakunu fihi qistun min adawatillahi bihasabi kufrihi wa nifaqihi. Terus? Qala ta'ala. Enggak itu. Wa yazdadu alladhina wa yazdadu alladhina amanu imana. Enggak ada. Enggak ada. Baik, itu naqis berarti kurang. Ya, kemudian saya berkata, "Fannas mutafadilun." Maka yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat fi walayatillah, dalam kewalian kepada Allah. Bihasabi tafadulihim fil imani wa taqwa. Sesuai dengan bertingkat-tingkatnya keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Paham sini ya? Ya. Jadi manusia bertingkat-tingkat dalam kewalian mereka ini, maksudnya dalam kecintaan mereka kepada Allah. Maka mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada mereka. Di antara mereka ada yang kewaliannya sempurna. Di antara mereka ada yang kurang kewaliannya. Namun semuanya adalah waliullah kalau mereka beriman bertakwa. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Baik. Nah, ini sekaligus sanggahan nih kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Saya bacakan terjemahannya aja. Wa hadza fihi raddun 'alal khawarij. Bantahan sanggahan terhadap khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengeluarkan mereka dari keimanan. Ini mazhab batil. Karena yang namanya orang yang beriman, walaupun pelaku dosa besar, masih dapat disebut sebagai waliullah, walaupun tingkatan yang paling kecil sesuai dengan keimanan dia. Paham gak sini? Nah, maka pelaku dosa besar yang ada keimanan, ya, keimanannya itu kurang rendah. Ya. Dan mereka nanti di akhirat tahtal masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalaupun diazab, tidak mengekalkan. Nah, ini prinsip ahli sunnati wal jamaah terkait ahlul kabair. Ya, mereka wasat antara khawarij dan murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu tetap beriman. Jangankan pelaku dosa besar, pelaku kekufuran aja murtad sekalipun tetap beriman. Ini manhaj enggak tahu malu murji'ah. Madhabnya Abu Janda. Ya, tidak ada kufar kafir. Enggak ada. Semuanya tetap beriman. Ngaku nabi enggak kufur. Mencela nabi enggak kufur. Orang udah murtad bawa salib duduk di gereja, dengerin petuah pastor pakai salib tetap enggak kufur. Belum dilihat hatinya maksudnya apa. Nah, itu madhabnya Abu Janda, madhabnya Murji'ah. Ya, dan ini tepatnya mereka Murji'ah dari Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini. Mereka ini Jahmiyah. Taibar kalau beko. Mana lagi tadi? Wa kadzalika yatafadaluna fi adawatillahi bihasabi tafadulihim fil kufri wa nifaq. Nah, demikian pula. Ya, barakallahu fikum. Tingkat, ya, tingkat adawah, tingkat permusuhan mereka kepada Allah, ya, itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekufuran dan kemunafikan yang ada pada mereka. Allahu musta'an. Ya, orang-orang kafir itu enggak sama. Mereka benar musuh Allah, namun tidak pada derajat yang satu. Sebagiannya lebih rendah atau sebagian lebih tinggi. Orang kafir yang pelangak-pelongo itu beda dengan orang kafir yang bejat. Ya, yang bejat. Sebagaimana zimmi itu beda dengan harbi dalam interaksi kita. Ya. Allah sebutkan latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Engkau benar-benar akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi begitu besar permusuhannya kepada kita. Demikian pula dengan kaum musyrikun. Ya, kaum musyrikun. Siapa mereka? Ya musyrik. Kuburiyun, lihat. Kuburiyun itu begitu benci terhadap Ahlus Sunnah dibandingkan kebencian mereka terhadap kufar asli sekalipun. Ya. Ya enggak? Oh iya. Ya itu kulihat Kuburiyun itu kalau ngelihat Ahlus Sunnah benci banget. Apalagi mereka telah labeli Wahabi-Wahabi. Ya Allah musta'an. Ya, dan Allah sebutkan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Ya, di surah apa itu Repi? Al-Maidah ya. Ya, dan engkau benar-benar akan mendapati orang yang lebih kuat kasih sayangnya kepada orang beriman ialah yang mengatakan kami ini Nasrani. Jadi Nasrani paling ringan permusuhannya terhadap Islam. Ya. Ketika kaum muslimin mengalami bencana hebat, misal di Aceh tsunami, kaum Nasrani se-internasional menggalang dana misi kemanusiaan. Benar itu. Tapi Yahudi ada enggak? Orang Israel gitu kasih bantuan di sini? Mana ada? Nah, enggak ada. Tapi barakallahu fikum, enggak ada. Nah, makanya orang kafir itu bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat permusuhannya. Jadi jangan samain ya, antara wali setan yang kafir bejat dengan wali setan kafir yang pelangak-pelongo. Ya. Tahu kan Niko, kafir yang pelangak-pelongo. Nah. Yang enggak berbuat jahat lah kepada Islam. Ya, dia kafir aja udah, pelangak-pelongo aja dia. Enggak bikin makar. Nah. Ya makanya begitu juga ya, semua firqah yang menyimpang itu enggak sama penyimpangannya. Ya. Enggak sama. Jangan disamaratakan. Tabarakallahu fikum. Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij, Syiah, Qadariyah disamain dengan Ahlu Bid'ah misalkan Ashabi Mawalid. Nah, beda. Ada orang yang ikut-ikutan Maulid. Ya, atau dengan yang ikut kenduri kematian 3, 7, 10 nah, sekian hari. Oh nih, lebih baik bertetangga dengan babi kera, kata dia. Ya udah tinggalin sono di hutan biar bertetangga babi kera daripada bertetangga dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ahnya di mana? Ini di sini. Lu itu ucapan Imam Salaf ditujukan kepada Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang berat-berat bid'ahnya. Tetangga Anda itu bukan yang kayak gitu. Paham gak sini? Beda bertingkat-tingkat. Sama kita menyikapi. Misalkan Hizbiyun, Parpol, partai politik. Ya gak sama partai wong cilik ya, dengan partai, ya bukan wong cilik gitu ya. PKI Perjuangan lah. Dengan partai yang banyak kaum musliminnya. Betul kita katakan itu hizbi, tapi enggak bisa sama. Kok bisa? Tapi itu namanya PKS. Betul kita ingkari PKS. Oh, PKS itu sama aja sama PDIP. Lo gimana ceritanya sama? PKS ada ustadz kok. Bahkan di antara PKS itu guru-guru ustadz antum di Lipia sana. Ya? Ustadz-ustadz antum yang belajar di Lipia itu yang LC-LC itu duduk bersimpuh di hadapan ustadz-ustadz PKS di Libya sejak awal sampai hari ini. Ya. Kok bisa disamain sama PDI Perjuangan? Ya PKS enam, nungkiruhu, kita ingkari. Itu hizbiyah. Tapi jangan bilang sama aja. Oh sama. Musuh Allah aja bertingkat-tingkat kewalian dalam kewali setanannya. Ya, perwalian setannya. Kok bisa sama-samain? Allah musta'an. Ya. Allah jelaskan wal tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu wal yahud wal ladina asyraku. Itu yang manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman Yahudi Nasrani. Paling keras. Yang lain betul memusuhi Islam, tapi yang paling keras itu. Lihat makar Yahudi dari awal sampai hari ini. Di mana-mana. Ya. Nah. Taib barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Wallahu ta'ala. Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka pun akan, di antara mereka orang-orang munafik akan berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Karena mereka enggak nambah iman. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang beriman bertambah imannya. Mereka merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka dengan surat itu akan bertambahlah kekafiran mereka. Ya, ditambah dengan kekafiran yang telah ada pada mereka sebelumnya. Wa matu wa hum kafirun. Dan mereka itu akan mati dalam keadaan mereka kafir. Allah musta'an. Ya. Masya Allah. Kemudian mana lagi? Innama nasi'u ziyadatun fil kubur. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya untuk menambah kekafiran, kata Allah. Ya. Hanya untuk menambah kekafiran. Masya Allah. Nasi itu takhirul hajj an waktihi maksudnya. Takhirul hajj an waktihi. Karena mereka, orang-orang Arab dahulu, mereka di masa jahiliyah biasa mengakhirkan haji dari waktunya. Waktu haji itu bulan apa? Zulhijjah. Mereka akhirkan. Kenapa? Bihasa bihawahu. Ya sesuai hawa nafsu mereka. Ini namanya nasi. Ya, namanya nasi. Mereka mengakhirkan bulan-bulan haram. Ya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah sebutkan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Ya. Mereka akhirkan bulan haji. Suka-suka mereka aja. Ya. Ya barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan bahwasanya kekafiran itu bisa bertambah. Ya. Musyrikin Quraisy itu mereka sudah kafir. Ketika mereka mengakhirkan bulan haji, tambah lagi kekafirannya. Jadi yang bertambah itu bukan cuma iman, kafir pun nambah. Kafir pelangak-pelongo udah kafir. Kemudian jahat, tambah lagi kekafirannya. Paham enggak sini? Ya, tambah lagi kekafirannya. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang bertambah itu bukan cuma iman. Wa qala ta'ala wal ladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Ya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, menerima hidayah, maka Allah menambah petunjuk pada mereka dan memberikan balasan ketakwaan kepada mereka. Ya, ini dalil akan bertambahnya iman. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Nah, ini menunjukkan hidayah itu bertambah-tambah. Iman itu pun bertambah-tambah. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Nah, ini menunjukkan kekafiran itu bisa bertambah. Ya, kemunafikan pun dapat bertambah. Fi qulubihim marad, kaum munafikun, fazadahumullahu marada. Ya, maka Allah tambah ke penyakit hati mereka. Ini menunjukkan kekafiran mereka bertambah, kemunafikan mereka bertambah, penyakit kalbu mereka bertambah, hingga matilah kalbu mereka. Itu maksudnya. Nah, fabayyana, maka Allah menjelaskan, ya, anna syakhsal wahid qad yakunu fihi qistun, ya, bahwa bisa jadi seseorang terdapat bagian porsi kewalian min walayatillah dari status kewalian kewaliullah bihasabi imani sesuai dengan iman dia. Wa qad yakunu fihi qistun min adawatillahi bihasabi kufrihi wa nifaqihi. Nah, juga bisa jadi seorang itu terdapat bagian atau porsi permusuhan dia terhadap Allah sesuai dengan kekafiran dan kemunafikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa yazdadu alladziina aamanu iimaana liyazdadu iimaanan ma'a iimaanihim. Masyaallah. Nah, ini ya yang tadi sudah kita sebutkan. Ini natijahnya dari ayat tadi. Yang ayat ini menunjukkan seseorang ya terkadang dia memiliki porsi keimanan dan porsi kekufuran dan kemunafikan. Tabarakallahu fikum. Kemudian pasal berikutnya, faslun. Ya. Aulia Allah berarti yang belum baca sini. Penji. Ya. Fadal Penji. Panji Islami. Nah, fadal. Sabiquna muqarrabuna wa ashabu yamin muqtasiduna. Dzakarahumullahu fi iddati mawadhi'a min kitabihi fi awwali suratil waqi'ati wa fi akhiriha wa fi suratil insani wal mutaffiqina wa fi surati fatirin fa innahu subhanahu wa ta'ala dzakara fil waqi'ati al qiyamata al kubra في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها فقال في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر سورة فلولا أي فهل إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Baik. Dan seterusnya itu ayat-ayat kita saja yang baca biar cepat ya. Ayat semua itu kan? Masyaallah. Enak kita bacakan dapat pahala kan satu huruf. Man qara harfan min kitabillah falahu alhasanah wal hasanatu bi asri amzaliha. Tuh Panji dapat berapa tuh tadi? Ya. Dapat pahala banyak. Asal niat itu ibadah. Baik. Faslun. Pasal berikutnya. Awliya Allah ala tabaqatain. Wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Tadi sudah kita terangkan ya. Ada wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Ya. Nanti ada yang disebut namanya muqarrabun, ada yang disebut namanya ashabul yamin. Ya. Ada yang disebut muqarrabun, ada yang disebut ashabul yamin, nanti juga ada yang disebut zalimuna li anfusihim. zalimuna li anfusihim. Nah, muqarrabun yang didekatkan, ashabu yamin golongan kanan, zalimuna li anfusihim, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah, itu semuanya auliyaullah. Ya. Yang zalimuna li anfusihim ini merekalah ashabul ma'asi. Pelaku maksiat tapi tetap ada keimanan mereka. Nah, di antara mereka ada yang wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan amalan-amalan wajib, menjauhi dari amalan-amalan yang diharamkan. Baik. Terkadang mereka melakukan berbagai hal-hal yang dimakruhkan. Nah, dan mereka terkadang meninggalkan sunnah-sunnah. Nah, yang terbaik wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, ini yang mereka sabiq, berlomba-lomba mereka dalam kebajikan. Dan inilah yang tabaqah, yang uliyah, yang tinggi. Ya. Yang mereka mengamalkan kewajiban sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ya. Dan berbagai hal yang mubah mereka tinggalkan mimbabil ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Mereka itulah sabiqun. Sabiqun. Tabarakallahu fik. Nah, ini tingkatan kewalian bagi orang-orang beriman. Sabiquna muqarrabuna wa ashabu yaminin wa muqtasiduna. Siapa saja itu yang pertama adalah sabiqun, yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan. Kemudian muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua ashabul yamin, golongan kanan. Ya, golongan kanan. Golongan kanan ini muqtasidun, yang pertengahan. Ya, golongan kanan yang pertengahan. Mereka mencukupkan mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Zakarahumullahu fi iddati mawadi'a min kitabil aziz, min kitabihi al-aziz. Allah menyebutkan tentang mereka ini di beberapa tempat di Al-Qur'an, di kitabnya yang mulia. Fi awwalis suratil waqi'ah, di awal surat Al-Waqi'ah, wa akhiriha, dan di akhir surat Al-Waqi'ah. Kemudian di awal surat Al-Insan wal Mutaffifin wa fi surati Fatir. Surat Al-Insan, Mutaffifin, Fatir, fa innahu subhanah zakara fil waqi'ah al-qiyamata al-kubra. Allah menyebutkan di surah Al-Waqi'ah kiamatul kubra. Ya, wa fi awwaliha zakara al-qiyamatus sughra fi akhiriha. Ya. Kemudian dan menyebutkan kiamat sughra di bagian akhirnya. Allah taala berfirman mengenai hal ini. Taib. Kalau disebut ashabul yamin itu maksudnya apa? Hum al-abrar maksudnya. Ashabul yamin adalah orang-orang yang baik. Ya. Bukan golongan kanan yang kita maksud, lawan dari golongan kiri. Kalau kiri itu konotasinya golongan kiri komunis. Berarti yang kanan yang non-komunis, bukan kayak gitu. Maksudnya adalah al-abrar. Orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mereka itulah orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Itu maksudnya. Tabarakallahu fik. Ya, Allah taala berfirman di awal surah Al-Waqiah. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at al-waqi'ah. Waqi'ah, apabila kiamat itu terjadi. Waqi'ah nama lain dari hari kiamat. Tabarakallahu fik. Jika kiamat itu terjadi. Nah. Idza rujjatil ardu rajja. Terjadinya tidaklah dapat didustakan, tidak dapat disangkal lagi. Tayyib. Kemudian mana? Laisa di waqtiha kadibah, itu tidak dapat disangkal. Khafidatun. Khafidatur rafi'ah. Ya. Merendahkan. Hari kiamat itu merendahkan satu golongan. Wa rafi'ah, dan meninggikan satu golongan lain. Idza rujjatil ardu rajja, dan apabila bumi digoncang-goncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan apabila jibal, gunung-gunung dihancurkan. fakanat haba'an mumbassa, maka terjadilah dijadilah dia debu-debu yang apa namanya mumbassa. Mumbassa itu apa? Bertaburan ya. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian jadi tiga golongan. Kalian jadi tiga golongan. Yang pertama ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Manya itu ma ta'ajubiyah. Ya, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Berikutnya golongan kiri, alangkah golongan kiri itu alangkah apa namanya mash'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wassabiqun as-sabiqun. Nah, itu yang pertama ini. Ya, dan orang-orang yang paling dahulu masuk surga, ini orang-orang yang beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, ya, mereka itu berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Sulasum minal awwalin, mereka itu sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, nah sedikit sekali dari mereka yang masuk-masuk surganya kemudian. Masyaallah. Fahada taqsimun nas, inilah pembagian manusia. Ya, klasifikasinya. Idza qamatil qiyamatul kubra, apabila terjadi hari kiamat kubra, kiamat besar. Allati yajma'ullahu fiha al-awwalin wal akhirin. Yang Allah mengumpulkan semua manusia dari awal, dari Adam sampai terakhir, sampai yang hidup terakhir menjelang hari kiamat. Kama wasafa Allah subhanahu sebagaimana Allah sifati. Zalika fi kitabihi fi ghairi mawdi'. Ya. Di kitabnya di banyak ayat. Ya, di banyak ayat. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Tsumma qala ta'ala di akhir surah, Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Waqi'ah tadi masih. Ya. Falawla. Falawla. Ay. Fahalla. Ya. Falawla. Maka sekiranya tidak, apa namanya? Falawla. Falawla idha balagatil khulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Ya. Dan kalian ketika itu melihat, ketika nyawa kalian dicabut dari kerongkongan, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada kalian namun kalian tidak dapat melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Ya. Maka mengapa kalian memang tidak dapat dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ya. Kalian tidak dapat mengembalikan nyawa itu jika kalian benar-benar orang beriman. Ayo kalian kembalikan nyawa itu jika kalian orang beriman. Fa amma in kana minal mukharrabin fa rauhun wa raihan wa jannatun na'im. Nah, jika yang mati tersebut orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yang didekatkan oleh Allah, maka dia memperoleh ketentraman. Ya. Dan raihan. Raihan itu apa? Nah, pepohonan daun di surga ya. Bunga di surga. Dan surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Maka jika dia dari golongan kanan, maka dikatakan pada keselamatan bagi kalian wahai golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, Adapun jika dia termasuk orang yang mendustakan yang sesat, ya, fanuzulum min hamim, ya, maka dia disambut dengan hamim, siraman air yang mendidih. Watasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. In hada lahu haqqul yaqin, dan ini adalah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang al-azim, yang maha agung. Ya, masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, ada yang bersyukur, ada yang kafir. Inna hadainahu, itu kami telah memberikan hidayah pada manusia. Hidayah ini umum. Ada yang baik penjelasan yang hak dan batil, dan penjelasan kesesatan dan petunjuk. Imma syakira, ini sifatnya nih. Ya. Sifatnya ini. Jenis manusia, ada yang bersyukur, ada yang kafura. Kafur. Faul. Artinya sigo mubalaghah, sangat-sangat kufur. Ya, sangat-sangat kufur. Baik. Inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurnya adalah air kafur. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan baik. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan santunan makanan yang dia sukai, bukan makanan basi, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tawan. Mereka mengatakan, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak ingin menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Tidak pula apresiasi dari kalian, ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya. Dah adatnya. Cukup dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim.